Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, hafizani wa hafizakumullah. Insyaallah kita lanjutkan membaca risalah Kutuf min Nu'uti Salaf wa Mumayyizati Manhajihim fi Abwabil Ilmi wal Amal. Petikan dari sifat salaf kita dan keistimewaan manhaj mereka dalam ilmu dan amal. Yang disusun, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Alamah Zaid bin Muhammad Al-Madkhali rahimahullahu taala. Kemarin ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, akhiru ma akhadna, yang terakhir kita baca, adalah apa yang beliau sampaikan ketika beliau mensifati salafun salih, bahwasanya setiap orang yang adil, terlebih lagi penuntut ilmu, munsif, dia bisa bersikap adil, dia bisa memandang suatu perkara dengan imbang, tidak berat sebelah, tidak dibawa oleh hawa nafsu, niscaya dia akan mendapati orang yang meniti jejak salaf, orang yang menempuh thariqatus salaf, manhajnya salaf, akan mendapati dia adalah orang yang paling kokoh keilmuannya, orang yang paling bersih hatinya, gak punya tendensi, orang yang paling jujur, menginginkan kebaikan untuk saudaranya. Orang yang paling jelas gamblang manhajnya. Enggak samar, enggak ditutup-tutupi. Wasayati insyaallah bayan dzalik, akan datang penjelasannya insyaallah taala yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Enggak ada tandim siriyah, enggak ada apa namanya tandim siri, organisasi rahasia, ada yang ditutup-tutupi. Ketika beliau menjelaskan tentang sifat orang yang meniti jejak salaf, dan demikianlah doa Rasul alaihi salatu wassalam, karena tidak lain tidak bukan itu adalah jejak Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan dalam rangka hal yang lain, semata-mata mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya dakwahnya Rasul, ya dakwah kita. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah, inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah di atas basirah, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Orang-orang yang mengikutiku, mereka akan meniti jejakku dalam berdakwah. Kemudian ikhatibillah zani allahu wa iyyakum, beliau menyatakan qala rahimahullah wa hum rijalul qadha fi ma yata'allaq bil a'rad wa dima' wal amwal. Orang-orang yang meniti jejak salaf, mereka adalah orang-orang yang menjadi qadhi, menjadi hakim pada perkara-perkara yang berkaitan baik dengan kehormatan orang, darah manusia, ataupun harta. Maksudnya apa? Mereka orang yang dipercaya. Dipercaya oleh manusia untuk menjadi qadhi, untuk menyelesaikan permasalahan, untuk menjadi hakim. Dalam keadaan mereka tidak memintanya. Dalam keadaan mereka tidak mencarinya. Bahkan mereka dikejar-kejar. Mereka tidak mencari jabatan, mereka tidak mencari kedudukan. Ini berkaitan dengan silquniyah, jujurnya niat. Mereka mencari ilmu, mereka punya ilmu tentang akidah, punya ilmu tentang fikih, punya ilmu tentang muamalah. Menguasai ilmu ini, menguasai ilmu itu. Bukan untuk mencari jabatan, bukan untuk mencari kedudukan, bukan untuk dianggap oleh manusia. Bukan untuk menjadi qadhi. Tidak terpesona, tidak teriming-imingi dengan mungkin pendapatan yang besar, apa yang akan didapatkan ketika menjadi qadhi, punya kedudukan. Menjadi hakim. Atau kalau misalkan di negeri kita yang menjadi pemimpin, gubernur ila akhirih. Wahum ahluha. Dalam keadaan mereka bisa untuk melakukan itu, namun mereka lari. Akan tapi tetap diminta oleh masyarakat, tetap diminta oleh manusia. Kenapa? Manusia percaya kepada dia. Manusia percaya. Hum ahlul adalah. Mereka orang-orang yang adil. Dan tidak lain tidak bukan, mereka semata-mata mengamalkan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Yaitulah. Dan apabila seorang jujur meniti jejak salaf, dia akan mengumpulkan atau akan memiliki hal ini dalam dirinya. Wahum ashabul mu'allafat al-qimah. Mereka pula adalah orang-orang yang memiliki karya tulis yang begitu berharga. Allati tazdahiru biha al-maktabat wa duwarul ilmi. Yang memberi cahaya di perpustakaan-perpustakaan. Rumah-rumah ilmu. Kita kalau belajar, contoh di mahat kita, yang kita baca, ya penulis, tulisan-tulisan para salafun as-salih, yang kita pelajari, yang kita ajarkan, hasil karya mereka. Mereka meninggalkan, ikhati filazani Allah wa iyyakum, meninggalkan bekas warisan. Yang terus bermanfaat ila ayasya Allah. Dan semata-mata ini karena keikhlasan mereka. Ini menunjukkan keikhlasan mereka. Dikatakan oleh karena itu, makana lillahi dama wattasal. Apa-apa yang dilakukan dengan niat karena Allah, semata karena Allah, itu akan langgeng dan akan terus berkesinambungan. Wa makana li ghairillah, dan apa-apa yang dilakukan bukan karena selain Allah, inqata'a wan fasal, terputus dan akan terhenti. Meskipun mungkin di awalnya viral, di awalnya masyhur, namun waktu yang akan membuktikannya, ya khatibil azani Allahu wa iyyakum. Contohnya begitu banyak. Al-Imamu Ahmad meninggalkan karya tulis. Al-Imamul Bukhari, betapa banyak karya tulis beliau. Kemudian disusul Al-Imamu Muslim, Abu Dawud, dan ila akhirihi Syekhul Islam Ibn Taymiyah, Ibnul Qayyim, Al-Imamu Nawawi Qobla Dhalik, Ibn Qudamah. Kesini Al-Hafidh Al-Zahabi, Ibn Hajar, Al-Imamu Syaukani, sampai Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Hingga kesini, hingga kesini. Wa subhanallah. Kitab mereka senantiasa kita baca, kita pelajari dan menghiasi. Dan tidak bukan hanya hiasan. Memenuhi rak-rak maktabah, lemari-lemari para penuntut ilmu, dipelajari, dijadikan rujukan, dikaji, disampaikan. Itu karena ikhlas. Arba'in An-Nawawi, antum mungkin sudah terlalu sering mendengar kumpulan hadis kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Cuma 42 hadis. Hanya mengumpulkan 42 hadis ya khatibillah rahimani wa rahimakumullah. Santri gampang banget ngapal, mungkin sehari selesai kalau masih muda. Namun wa subhanallah, dipelajari sejak zaman dulu kala, dipuji, disyarah dengan begitu banyak syarah. Ini diantara buah, dikatakan ini diantara buah keikhlasan sang penulis. Bukan nulis kitab untuk dimasyhurkan supaya dia terkenal, dia punya karya tulis. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika diminta untuk menulis akidah wasitiyah, diminta menulis akidah wasitiyah, risalah latifah, risalah yang tipis namun begitu besar manfaatnya. Ketika diminta menulis untuk risalah apa namanya akidah wasitiyah, beliau sudah mengatakan qad alafa al-immah atau qad alafa imatu sunnah, sudah menulis para imam-imam sunnah sebelumku. Subhanallah. Salaf beliau, para a'imah itu sudah menulis, cukupkan dengan kitab mereka. Jadi tidak langsung, ya sini tak tuliskan. Numpang masyhur, ditulis, dibaca tulisannya, dijadikan rujukan. Lah, sudah menulis para a'imah sebelumku. Sampai mereka itu mengatakan, mendesak Syekhul Islam rahimahullah, manuridu illa an aqidatan taktubuha anta aw kama qala rahimahullah. Mereka mengatakan, kami tidak menginginkan kecuali akidah yang kamu tulis. Baru diijabai oleh beliau rahimahullah. Al-Imam Ibnu Mubarak, Abdullah Ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala. Subhanallah. Beliau seorang yang, ya sebagaimana dikatakan, tidak ada satu khisal yang luput dari khisalnya, dari perangainya para sahabat, kecuali as-suhbah saja dari Abdullah Ibnu Mubarak. Beliau ketika beliau mengajarkan ilmu, ketika beliau mengajarkan ilmu, ada talib beliau yang mencatat, ada talib beliau yang mencatat kalam Ibnu Mubarak. Beliau mengatakan, man ana hatta yuktaba qawli, siapa aku sampai kalian itu mencatat ucapanku. Siapa aku sampai kalian itu menulis apa yang aku katakan. Itu diantara buah keikhlasan. Mimma yashfi al-alil wa yarwi al-ghalil. Karya mereka, karya tulis mereka, apa yang mereka lahirkan, mereka tinggalkan, yang mengobati orang-orang yang sakit karena butuhnya ilmu. Ketika kita mencoba untuk menyelesaikan suatu permasalahan sendiri, ternyata kita tidak sampai. Mungkin kita punya hafalan, akan tapi kita kurang pemahaman. Mungkin kita punya hafalan, tapi hafalan kita jauh lebih sedikit daripada apa yang mereka ketahui. Kita punya hafalan, tapi tidak dibukakan oleh Allah untuk memahaminya. Oleh karena itulah, kita merujuk kita kembali kepada apa yang mereka tulis untuk mengetahui apa sih maknanya. Apa sih kandungannya? Apa sih maksudnya? Karena kita tidak mampu untuk memahaminya semata-mata dengan pemahaman kita. Nah, seperti ada sebuah hadis di Katibil Azani Allahu Ayyakum. Sebuah hadis disebutkan kalau tidak salah oleh Al-Imam Al-Munziri rahimahullah. Dalam Targhib wa Tarhib. Kalau tidak salah di sana. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ayyu mamraatin khala'at thiyaba fi ghairi baiti zawjiha faqad hatakat sitraha sitra asitra bainaha wa baina rabbiha. Au kama qala alaihi salatu wasallam. Wanita manapun yang melepas pakaiannya selain di rumah suaminya, selain di rumah suaminya, maka sungguh dia telah melepas atau merusak hijab antara dia dengan Rabbnya Jalla wa'ala. Di sini ada orang yang memahami bahwasanya berarti wanita kalau bukan di rumah suaminya enggak boleh ganti baju. Bahaya enggak? Ada yang memahami di sini wanita kalau melepas atau kalau di rumah selain rumah suaminya enggak boleh ganti pakaian. Berarti harus tetap pakai pakaian itu. Apakah seperti ini yang diinginkan? Tidak. Bukan demikian yang diinginkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Jadi kalau misalkan dia berkunjung ke rumah orang tuanya, rumah orang tuanya bukan rumah suaminya, enggak boleh ganti pakaian. Tidak boleh bersih-bersih, tidak boleh mandi. Kenapa? Karena Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan hal demikian. Ternyata berbeda apa yang disampaikan para ulama, yang dijelaskan para ulama tentang hadis ini. Itu kalau tidak aman, kalau dalam ruang tertutup rapat aman, ya diperbolehkan. Hakadzai khatibil azani Allah wa iyyakum. Dan begitu banyak hal-hal yang kita sangat membutuhkan penjelasan daripada dari apa yang ditulis oleh para ulama kita. Wahum rijalut tarbiyah syar'iyyah. Dan mereka adalah orang-orang yang menjalankan tarbiyah syar'iyyah, pendidikan yang syar'i. Pendidikan yang benar-benar tulus dibangun di atas keikhlasan. Ad'u ilallah. Aku mengajak kepada Allah. Bukan tarbiyah yang mencari banyak-banyakan siswa, banyak-banyak santri. Bukan tarbiyah pendidikan yang mencari ketenaran sekolah. Bukan pula untuk memperkaya diri. Wah, ini mumpung lagi ngetren ini. Apa namanya? SDIT. Kalau udah ada SDIT, Masya Allah. Wah, larisnya luar biasa. Mereka berpikir, ya kalau mereka disekolahkan di SD biasa, mereka enggak, anak-anak mereka enggak bisa baca Al-Quran. Karena pendidikan agama Islam sangat dibatasi, sepekan cuman sekali. Apalagi baca Quran, enggak diajari. Tapi kalau di SDIT, dan TA-TA yang didirikan oleh salafiyin, masya Allah laris manis nih. Hatta orang awam. Kenapa? Karena lulus dari TA, mereka punya hafalan Quran. Mereka bisa membaca Quran. Berbeda halnya kalau misalkan di TK awam. Diajarinya nyanyi. Nyanyi gak usah diajari. Lewat sepintas aja udah langsung. Anak-anak itu langsung hafal. Alhamdulillah. Tarbiyah syar'iyah bukan cari nama, bukan cari kedudukan, bukan cari penghasilan. Karena ikhlas ingin mendidik anak-anak kaum muslimin supaya punya ilmu tentang agama ini dengan pemahaman yang benar. Itulah bekal yang sesungguhnya. Itulah ilmu yang sesungguhnya. Kalau gak percaya, tanya para pengajar pondok-pondok, berapa sih gaji mereka? Berapa sih mukafa'ah mereka? Pengurus-pengurus pondok, tapi masya Allah sayangnya kepada anak-anak salafiyin, sayangnya kepada anak-anak kaum muslimin. Hakata ikhati filazani Allah wa iyyakum. Itu kalau misalkan mereka jadi guru SDIT, wah kalah itu. Baik, biasanya kan SDIT kan mempersyaratkan pengajarnya itu S1 nih, minimal nih, lulusan. Lulusannya S1, wah lewat. Para pengajar-pengajar di ma'ahat itu, ya jauh gak ada apa-apanya mereka itu. Tapi bukan itu ikhati filazani Allah wa iyyakum. Mereka tahu bahwasanya ini adalah bekal mereka. Yang pertama tanggung jawab mereka. Mereka punya ilmu, mereka sudah amalkan. Yang kedua, tinggal mereka dakwahkan. Mereka tahu ini adalah bekal dan mereka sedang menyebarkan ilmu agama Allah. Mereka ingin agar agama Allah itu tetap terjaga. Mereka ingin agar anak-anak kaum muslimin tahu, faham, selamat dunia akhirat. Ahlul ikhlas. Mereka mengadakan majelis ilmu, gak minta sumbangan. Mereka mengadakan halaqah, gak minta ujroh. Maka dekati filazani Allah wa iyyakum. Hatta Al-Imam Muhammad rahimahullah, sekelas beliau Al-Imam Muhammad lebih rela untuk berjualan kolor celana daripada meminta-minta tali kolor. Sekelas Al-Imam Muhammad, imam dunia udah, kelasnya bukan Imam Sumpyuh Banyumasan Barling Mas Cakep, dunia. Allah. Diberi harta enggak mau. Mau dipenuhi oleh khalifah enggak mau. Subhanallah. Wa ta'lim al-muthmir al-asil alladhi tasku bihi nufus wa tahya bihi al-qulub. Dan mereka adalah orang-orang yang mengajarkan ilmu yang membuahkan ilmu yang sesungguhnya. Apa sih ilmu yang sesungguhnya itu? Ilmu yang sesungguhnya itu ilmu yang dengannya jiwa itu, hati itu bersih dan hidup. Ilmu yang membersihkan hati. Ilmu yang membersihkan jiwa. Dan ini tidak didapatkan kecuali dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dulu di antara fase tahapan kehidupan beliau Di antara fase tahapan kehidupan beliau, beliau pernah di antara fasenya, beliau setelah belajar ilmu agama, beliau pernah agak berpaling dari ilmu agama dan mempelajari ilmu medis. Antum bisa baca terjemah dari Al-Imam Munawawi rahimahullah. Beliau membeli buku-buku tentang kesehatan. Ketika beliau mendalaminya, berusaha mendalaminya, beliau bukan berarti mendiskreditkan atau mengesampingkan lah. Bahkan Al-Imam Syafi'i mengatakan, tidaklah aku ingin tinggal di suatu tempat kecuali di situ ada tabib. Ini menunjukkan keutamaan orang yang tahu mengilmui kesehatan. Nah, Al-Imam Munawawi, kita kisahkan kisah Al-Imam Munawawi rahimahullahu taala. Ketika beliau mempelajari dari agama kemudian agak berpaling, tidak membuat hati beliau tenang. Tidak membuat hati beliau nyaman. Sampai suatu saat beliau sudah sangat jenuh, akhirnya beliau jual kembali buku-buku beliau tentang kesehatan. Beliau jual kembali, thumma aqbala, kemudian beliau kembali menghadapkan diri untuk mendalami ilmu agama. Dan beliau merasa itulah ilmu yang menghidupkan jiwa manusia. Itulah ilmu yang menghidupkan hati manusia. Kalau kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, i'lam, ketahuilah, hudita, semoga engkau diberi hidayah oleh Allah, anna afdhalal minan, bahwasanya anugerah Allah yang paling besar, paling utama, ilmun, ilmu, yuzilu syakka anka waddaran. Ketahuilah bahwasanya anugerah Allah yang paling besar, yang paling agung, yang paling utama, ilmu yang menghilangkan keraguan dan kotoran darimu. Menghilangkan keraguan-keraguan yang ada dalam hati dan menghilangkan noda-noda, membersihkan noda-noda yang ada di dalam hati. Dan tidak lain tidak bukan, itu adalah ilmu agama Allah Jalla wa'ala. Al-Imam Muhammad rahimahullahu taala ketika memuji para ulama, wakam min qatilin li iblis qad ahyau, betapa banyak orang yang dibunuh karena oleh iblis, maksudnya disesatkan oleh iblis, telah mereka hidupkan, telah kembali mereka hidupkan. Yani apa? Dengan cahaya ilmu. Orang sudah tersesat jauh dari jalan Allah. Orang sudah tersesat jauh, sudah jatuh, disesatkan oleh iblis dan bala tentaranya. Diberi hidayah oleh ulama, diberi hidayah di tangan para ulama. Mereka bersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati. Kemudian mereka seakan-akan menjadi manusia baru. Seperti seakan-akan diciptakan, baru mengetahui ternyata kehidupan itu seperti ini. Allah. Nah, untuk kisah yang seperti ini, antum bisa baca kitab taubat kalau nggak salah karyanya Ibnu Abi Dunya. Para ulama, para salaf kita yang sebelumnya mengalami masa-masa kelam. Mereka mengalami masa-masa kelam, kemudian Allah beri hidayah. Seakan-akan mereka merasa seakan-akan terlahir kembali. Mereka baru sadar, inilah kehidupan yang sesungguhnya. Apa yang menghidupkan mereka? Ilmu. Wahum ahlul jihad bima tahmilu kalimatu al jihad min maknan fi hududi syar'i syarif. Orang yang meniti jejak salaf juga mereka adalah orang-orang yang siap berjihad. Namun yang membawa mereka jihad adalah kalimatul jihad sesuai dengan batasan syariat yang mulia ini. Mereka jihad dengan batasan syariat. Mereka jihad dengan bimbingan syariat. Tidak semata-mata didorong dengan rasa semangat. Tidak semata-mata didorong dengan rasa cemburu. Cemburu harus ketika agama Islam dihinakan atau dinistakan, harus ada rasa cemburu yang ada dalam hati seorang mukmin. Akan tetapi apakah kita kemudian langsung melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tanpa mempertimbangkan duabit-duabitnya, ketentuan-ketentuannya? Nanti akan disebutkan oleh beliau rahimahullah. Orang yang meniti jejak salaf ketika diperintahkan oleh penguasanya, penguasa mereka kaum muslimin untuk berjihad, pasti mereka orang yang memersatu untuk berjihad. Pasti mereka orang yang terdepan untuk berjihad. Dan gak ada itu yang namanya jimat, gak ada yang namanya ini, gak ada yang namanya itu. Mereka semata-mata bertawakal kepada Allah, berjuang di jalan Allah, litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Agar kalimat Allah, la ilaha illallah, itu adalah kalimat yang paling tinggi. Murni, karena Allah, karena tahu keutamaannya. Karena mengetahui keutamaannya. Karena ilmu yang mereka yakin, ilmu yang mereka ketahui, ilmu yang mereka miliki, dan kejujuran hati yang ada pada mereka. Wahum ahlun nuha, dan mereka adalah orang yang berilmu. Wa ashabul hikmah wal ishan, dan orang-orang yang memiliki hikmah dan ihsan. Fi manhajid dakwah ilallah wal jihad fisabilillah. Orang yang meniti jejak salaf, mereka orang yang berilmu, orang yang hikmah. Subhanallah. Tidak serampangan, tidak reaksioner, gampang tersulut amarahnya, emosinya. Ahlu ta'anni, orang yang hati-hati. Orang yang mempertimbangkan segala sesuatunya. Efek maslahat dan madharatnya, akibatnya. Mungkin kalau orang yang akalnya pendek, udah sikat aja, selesaikan, udah gini. Adapun orang yang meniti jejak salaf, mereka tahu pertimbangan dengan pertimbangan yang matang. Dan tidak lain tidak bukan, ini adalah atau sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam awal-awal berdakwah di Mekah, ikhati filazani Allahu wa iyyakum, awal-awal berdakwah di Mekah tidak ada syariat jihad. Kenapa? Kaum muslimin masih lemah. Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan untuk berjihad, untuk berperang. Kenapa? Perbuatan yang sia-sia. Sabar. 13 tahun. Bukan 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Hingga melihat begitu banyak para sahabat yang disiksa. Semata-mata karena ingin menjaga agamanya. Ketika itu para sahabat yang menjadi budak, Bilal bin Rabah. Begitu pula Sumayyah radhiyallahu ta'ala anha wardoha. Awalu man kutila fisabilillah. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam semata mengatakan kepada keluarga Yasir, sobron ala Yasir fa inna mawidakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir. Karena sesungguhnya yang dijanjikan oleh Allah untuk kalian adalah surga. Dengan cara dibunuh yang begitu kejam, naudzubillah. Mungkin di zaman kita, alhamdulillah semoga saja tidak ada. Begitu banyak ujian yang mereka terima, mereka dapatkan. Namun mereka tidak melakukan perlawanan. Meskipun mampu, tapi hasil kemungkinannya itu akan sedikit. Maslahatnya, sampai ketika kaum muslimin sudah hijrah di Madinah, Allah syariatkan untuk berjihad. Ketika kaum muslimin sudah kuat, wal amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Dan mereka adalah orang yang hikmah dalam amar ma'ruf nahi munkar, bi quyudihi wa dhawabitihi wa hududi maratibih. Dengan kaid-kaidnya, ketentuan-ketentuannya dan batasan-batasan tingkatannya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Wa man lam yastati' fa bi lisanihi wa man lam yastati' fa bi qalbihi fa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang mampu di antara kalian untuk mengingkari kemungkaran, ubahlah dengan tangannya kalau dia punya kekuatan, punya kekuasaan. Kalau enggak mampu, maka dengan lisannya karena akhaf, lebih ringan. Kalau dengan tangan akan terjadi fisik kalau tidak punya kekuatan. Tapi kalau dengan lisan, paling diremehkan. Efeknya, mafsadatnya itu lebih ringan. Kalau enggak mampu, maka dengan hatinya. Dan dengan dobit-dobit kaidah syar'i. Nah. Sampun isa, no? Balikman. Tereng. Tadi kayak dengar samar sayup-sayup suara adzan. Sana sikit. Qala rahimahullah, wa alaihi falaisu ka ghairihim minal jama'ati wal ahzab dhati tanzimat asirriyah aw alaniyah. Dan di atas hal inilah para salaf, orang yang meniti jejak salaf, berbeda dengan selain mereka. Dari kalangan jamaah atau hisab-hisab ahzab, partai-partai, golongan-golongan yang memiliki tanzimat sirriyah wa alaniyah, struktur organisasi baik yang sirri ataupun yang alan, yang terang-terangan. Namun mereka merupakan kaum reaksioner, orang yang gampang terlecut emosinya, gampang terlecut amarahnya. Allati khalafat as-salafi julli qawaidi manhaji da'watihim. Yang mereka banyak sekali menyelisihi manhaj salaf pada kebanyakan kaidah-kaidah dakwah mereka. Antum lihat saja, begitu banyak ahzab, begitu banyak jamaat yang menyelisihi metodenya para salaf dalam berdakwah. Apa yang mereka dapatkan? Apa yang mereka dapatkan? Subhanallah. Baik dari kalangan masyarakat sendiri, di kalangan lingkungan mereka, atau lebih luas lagi, atau dalam tingkatan negara. Karena mereka menyelisihi jalan para salaf dalam berdakwah, dalam bermuamalah, dalam cara metode berdakwah. Wasilatan wa ghayatan, baik secara wasilah, hal yang digunakan sebagai perantara dakwah. Ada yang perantara dakwahnya lewat partai, masuk ke parlemen. Ada yang perantara dakwahnya menggunakan dengan cara ini, dengan cara itu. Baik atau pula tujuannya. Ada yang tujuannya itu di sini, tujuannya di situ. Tujuannya duduk di pemerintahan, ada pula yang tujuannya punya kekuasaan, punya banyak-banyakan pengikut, luar biasa. Kata beliau rahimahullah, faba'at bil fashli lisu'il maslak fi tariqil amal. Maka mereka kembali dengan kelemahan. Kenapa? Karena buruknya metode yang mereka tempuh dan jeleknya mereka dalam beramal. Ya, enggak akan sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal waqi' fi dunya al-bashar, kata beliau rahimahullah, dan realita, kenyataan di alam ini, khairu syahidin, itu sebaik-baik saksi. Jadi enggak, kalau udah dilihat, ya udah ngapain lagi. Lah itu loh contohnya, lah itu loh contohnya. Itu sebaik-baik saksi. Akibatnya demikian, akibatnya demikian. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampun nisa nggih, sampun nggih. Sampun nggih. Nah. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini mungkin ikhatifi lazani Allah wa iyyakum yang bisa kita sampaikan dari sedikit masih mukadimah yang beliau jelaskan dari manhaj mumayyizat, dari keistimewaan apa yang dibawa oleh para salaf kita, jejak yang mereka tinggalkan, jejak yang mereka tempuh. Dan itu semua ya khatifi lazani Allah wa iyyakum, tidak lain tidak bukan semata karena karunia Allahu Jalla wa Ala. Semata karena karunia Allahu Jalla wa Ala. Bukan karena kemampuan kita, keahlian mereka ila akhirih, itu semata-mata apa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.